Well, kira-kira lelakon kula kali sampean niku temen-temen wis akeh napa mboten sing apik. Eh, biasa ini kok sampean njaluk timbangan sing apik abot. Napa yang penjaluk sampean koyok ngeten niku rodok panas napa rodok pati panas. Jadi mampun diakoni nak jurune hati ini, ya Allah. Panjang pulau ni ku kata dosa, kata lepat, ya Allah. Tapi tetap mana pulau ni ku, ya Allah. Kepingin besok timbangan saya pulau ni ku. Gimana kau betul? Lewat nopo, cuma lewat sedikit. So, sing api akhlaki. Jangan wae kanca piro regane rokok. Dene mung gak meraktir kanca teh, tapi oleh sampean meraktir akhlake api. Mesaken wae kan. Akhlak sampean sing sae niki. Pinten-pinten politika tinimbang pe niku aja. Bon kali malih. Sampean isuk niku kepingin Gusti Allah napa kepingin swarga? Milih sendi. Kepetuk Gusti Allah karo swarga tok. Mergo besok teng akhirat niku enten loro, enten wong mlebu swarga gak oleh Gusti Allah, ana wong niku oleh Gusti Allah tentu oleh swarga. Sampeyan milih pundi? Milih pundi? Suguhane mara tuwa karo anake mara tuwa. Ayo milih pundi? Sampan dihormat, dimulyakno, dirampat-rampat karo bakal moro tuwo. Diwai mangan enak-enak, tapi anak si anak e moro bakal moro tuwo. Gak dilung-lung no, melepun di sampean. Milih musimnya sedilin, anak e bakal moro tuwo. Nek oleh Gusti Allah tentu bakal oleh swarga, nek mlebu swarga durung tentu oleh Gusti Allah. Iku mergo napa? Mergo ati kula kalih sampeyan sak lawase kepingin dhewe iki. Ya, lho, hitung-hitungan matematika entek jane kula kali sampean iki sembayang piro dhuwur ping piro ping 100 ganjarane oleh piro ganjarane oleh swarga 200 tahun entek 200 tahun tapi kenyataane yang swarga iki iman swarga karo kae nopo kepingin sak lawase duwe mati wong kafir dunia teniku oleh diselawas no sak suwe-suwe ini ono ing roko mergo sak lawase nopo duwe ati ka berga iman menyang Gusti Allah pun kali siji sak niki kepingin mlebu swarga oleh kenikmatan swarga terus kepingin sak lawase nek wis ngono kepingin kepanggih Gusti Allah. Nah, kepanggih Gusti Allah niku mboten hasil nek ing dalem oleh ibadah mboten netepi tata krama. Tata krama artinya oleh sembahyang niku napa cuma melu aturan gawir syariat tok pokok istah pokoknya cukup rukuni syaratnya tentok. Mungkin ditingkat no toto kromoi gohiran wabatinan gohire yak nopo. Kanjeng Nabi niku sholat noto batin menyang Gusti Allah niku yak nopo. Nek uang niku koyok ngeten senajan mlebu swarga besok gak bakal kepanggil dari Gusti Allah. Yakinlah. Pun jangan apa kira-kira. Akhlak saya itu angel lah kombotin. Nen? Oleh angel itu mergunapa. Nen? Cici tak kisik. Mergo asine gak jembar. Nomor loro mergo napa? Mergo atine boten cuman ndelok wong niku luwih mulya tinimbang awake. Nomor telu niku mergo napa? Mergo gak cuman njaluk barokah karo wong liya. Iki asalin. Maka nek ditakokno pokok itu tokromo itu apa? Cuma si jitok syuruhun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi gila wong liya luwe mulia tinimbang awake gila awake luwe ina tinimbang wong liya itu sing pokok gitu. Lame kawan uang toro kebene gila uang sing luwe sing luwe tuwa dihormat dimulia anak munggi ya Allah langkung katah beriku ibadah itu nindang kulo ya Allah gila uang sing lu arek sing lu enom diwelasi disayang munggi ya Allah katah kulo dusane itu nindang lari nisu ya Allah. Sampai gila uang sing gak duwe iman yang dungo menyangkusi Allah nggih ya Allah sak niki niku dereng iman dateng panjenengan ya Allah mbok menawi mangke badhe pecah ini dateng panjenengan ya Allah nggih sak mangke kula Islam mukmin ya Allah ya menawi kula besok bakal mabuk dateng panjenengan mboten boto iman ya Allah mboten semerat kula ya Allah ya kemudian iki lho. Dasar wong kudu duwe akhlak sing sah. Lame punya pun jasundi tawadu rendah diri. Rendah diri ini kudu jasundi dibagi kali. Ono rendah diri cilik, ono rendah diri gede. Ya tawadu'ul asghar wa tawadu'ul bar rendah cilik, rendah cilik. Nek ana rendah diri cilik niku pokoke disikno wong liya ngurmat karo wong iki. Ya monggo-monggo sampean kriyen. Monggo-monggo menawa kula mangke mawon selalu mendahulukan orang lain. Jadi apa itu? Ngurmat. Tapi nek uang niku gak ada rendah diri sing gede, gila simpen mawon uang-uang sing iman dateng Gusti Allah dijalui barokah. Digawe wasilah ya Allah, barokah itu tonggo kula ya Allah. Nanti sama kali kula ngisi. Mboten mati, paling ujuk-ujuk ya Allah, barokah itu Rasulullah. Barokai para sahabat, barokai para wali-wali, barokai sunan ngampen, barokai niki-niki-niki. Semunjuk-munjuk di barok, dijalui barokah. Coba sama nanti, nyaluk barokai tak taimin. Nanti. Nanti nyaluk barokai tonggo sebelah, tukang becak sama. Hati-hati loh. Ing mongko dawuh pun ba'dul arifin lan khusyifa kita yuto umuri mu'min al-ashi la utiya lamun Allah Ta'ala ikum buka umuri uang mu'min sing wedusa yang duwe iman yang uang iman tapi duwe dusa umurnya dibuka karo Gusti Allah. Kulo kali sampai itu bakal tunduk. Saking agungnya umurnya wong mu'min. Tanya apa kira-kira? dadi wong saya laki niku napa kudu ndelok wong liya luwih mulya tinimbang awake dhewe. Nggih, yen awake dhewe luwih ina tinimbang wong liya. Nggih ta. Lah nek kene ten sampean ngrasa butuh karo sinten mawon secara zahir utawi secara batin sampean butek nopo sinten mawon sampean jalu barokah sampean jalu wasilah dhateng rasanipun Allah. Nek ten sampean kaya ngeten insyaallah pinaringan jembar tanggane jembar niku nopo rayine ta? Tanggane rayine padang tembus teng jerone niku gampang mesem karo wong niku gampang disi mboten enten basa merengut-merengut niku sae tanggih mesem niku lho kok gak pingin takon sampean kepingin elek napa kepingin ganteng kanca wedok niku takokno ayo kepingin ayu napa kepingin elek. Nah, kira-kira mek mesem itu tambah elek atau tambah ganteng? Ya? Tambah sae. Ini apa? Lah sakniki mesem itu abot napa mboten? Padane lanjut itu kok blek wae. Cok angel mesem itu. Napa malu urusan napa? Urusan assalamualaikum itu lho. Turun assalamualaikum ya mesem mau disik. Ini apa mbak? Coba sama mesem. Oh, ganteng dong. Tuan ya, tuan. Akhir-akhir, nopo. Pun ngeten mawon Kanjeng Nabi. Nopo. Kula niku kepingin minal muhsinin. Kepingin dados tiyang ingkang sae, ingkang genah, tur mapan. Gak ngeten ta? Boten kurangan, bener tapi gak pas. Gimana apa ngeten? Sae, tapi gak gajeknya sae, gak kurangan kok. Iki sing diteleki niku napa? Mapan. Ya, zahiran wa batinan dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa'budillah ka'annaka tara fa'in lam takun tara fa'innahu yara takun minal muslimin. Nek awakmu kepingin dadi wong sing mapan ana ing urusanipun Allah, ya apa awakmu iku ing dalemnya diyoko wae seakan-akan nurfan Gusti Allah. Lah nek awakmu gak koyo ngono, sadar nek awakmu dipirsani karo Gusti Allah. Ya, iki kira-kira tambah ngil apa mbuti? Ya? Angel napa mboten? Ngerasa dipirsani Gusti Allah niku angel napa mboten? Angel. Gita, napa apa angel kula kali sampean niku? Mergo kula kali sampean niku sing kathah wis rada kurang oleh duwe sifat sin. Kula kali sama niku pun mboten ada sifat isin sing kathah niku. Sing akeh malah napa ngisini-ngisini. Gitu. Sifat mau niku pun mboten enten kula kali sampean niku mahan kadang-kadang dianjur-anjurkan malilah kita harus mempunyai atau melestarikan budaya manu. Gimana mboten? Wong pun mboten gadah sifat isin. Ya napa kula kali sampean niku bakal iso ngrasa kepethuk Gusti Allah? Ya napa bakal ngrasa dipirsani Gusti Allah? Mboten saged. Lah nek pun wong niku mboten gadah sifat isin. Sampean kira ora hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iza lam tastahi Fasna nasyita. Nek kon kaduwe sifat isin, terserah kornah. Kon ngelakoni apa wae terserah awakmu. Masa ni uang itu meis kaduwe sifat isin. Melakrah, ngawur, saenak, ijiwi. Sing penting pokoke berhasil. Sing penting pokoke meng. Nah. Gitu loh. Tanya apa kira-kira? Kan ya? Akhirnya apa? Kunis. Dan dengan mawon Kanjeng Nabi. Apa? Pun pokok-pokok. Bulat bersundi. Dan bersundi yang ingkang to'at. Ngebukti datang Gusti Allah. Dipun jawab dengan Kanjeng Nabi. Iskak betapet lu, apa? Pokok-pokok sing diwajib no karo Gusti Allah lakonono. Sing diwajib no Gusti Allah apa? Tapi kuncine enten, jaman sakit ta? Buka lemari, cukup barang sing luwih akeh, tompo buka kunci. Kudu gunakna kunci senajan cili. Jadi ano kok ayo sing istiqomah lakoni sembahyang far. Farti. Pun istiqomah napa dereng. Istiqomah napa rebo. Istiqomah napa istiqomah. Ya? Ini pokok. Ayo lakonono sembahyang far. Nek kepingin kelas minangka wong sing ngabdi menyang Gusti Allah. Nah istiqomah ini macam-macam. Enten istiqomah sing dilakoni. Ono istiqomah panggonane, ono istiqomah waktune. Kula kali sampean iku sik siji tok mawon istiqomah sing dilakoni iku dhisik. Ben. Angel ora ditemu. Angel. Kusnya tenawan kami nanti. Apa mana? Enggak ada sih dilakon, takon-takon terus. Ternyata mawon kami nabi. Isi pokok-pokok kami nabi. Kulo kepingin dados tiang sing bersih suci saking dosa. Enak. Tidak. Kepingin gak duwe bu. Kepingin apa mboten? Hah? Tak itu dipun jawab dengan Kanjeng Nabi. Nek awakmu besok waktu ketemu karo Gusti Allah. Teman-teman bersih sangka dosa, kuncine ku siji dhisik. Cepet-cepet oleh abdus sangka jinabah. Ngerti? Saman biasa ini dulu. Nek ismari minta buju. Ya itu udah penyana. Itu orang lain yang mesti orang lebat, mesti kena. Saman kabel ini dulu. Nek pun mari tumpah-tumpah. Aja uyu. Ya tak? Kiro-kiro. Nek pun mari ini ku. Yang cepet-cepet adus. Nopo ngenteni. Subuh. Nopo mesti sangka subuh. Ya. Ya niki lho, niki enten hikmah napa niki. nek jonge ini dijuru niki. Ya. Waktu seneng mawon. Ipun gajek no eling menyang Gusti Allah. Boten waktu susah, boten. Seneng-seneng ini ku napa sih? Nek dipikir-pikir ini ku napa sih? Nek kumpul garubu. Jauh, gak mikir apa-apa cuma si jitok ini ku mawon. Kita ngunuan ku lho. Cepet-cepet balik menyang Gusti Allah. Ini cocok janji di Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Napa ndawa haken ini ku napa? Nek waktu seneng awak diiling kari Gusti Allah, waktu susah bakal diilingi kari Gusti Allah. Terus gak ada dino, langsung otomatis. Gitu, waktu seneng iling, waktu susah diilingi. Laku lo takon kali sampean. Sama kali kulon iku kira-kira waktu susah karo waktu seneng iku kira-kira ilingan pundi. Ilingan waktu susah kulo bunga ino muka-muka susah. Ayo mele pundi sama kali ini. Cukup bunga gak iling karo Gusti Allah. Susah eling mele pundi. Ayo. Mesti lak pikirane sing jalan. Sing kula takone mboten pikirane sing tawar-menawar. Imane. Mele pundi? Susah eling, seneng gak eling. Imane mele pundi? Mele su muga-muga susah. Ya. Niki le, enten napa niki? Kita saman seneng boten sih kali susah. Bo, niki le, cepat sampai niku. Kanjeng Nabi niku sifate mutawasilul ahyan. Selalu susah kanjeng Nabi ini. Boten tuman kanjeng Nabi ini ku boten susah. Sampai aku umat kanjeng Nabi, tapi dikongkong susah gak gelem. Kepingin susah mana boten? Gak pengen. Sama itu gak ada pemikiran boten saya. Yesa, sing dimaksud no susah niku mboten kok susah rupak penguripane niku mboten. Sing disusah niku asine awake dhewe. Ya napa ya Allah, awak niki kok sik dereng berangkat-berangkat ya Allah. Nek pancen berangkat kok sik saenake mawon ya Allah. Niki lho. Diparingi soge, diparingi cukup susah. Dulu duriane sing disusahi. Sing disusahi itu eling amanah. Kepingin dijembarno karo Gusti Allah. Nek pancen gak iso pas kepingin disepuro. Niku sing disusahi itu. Kepingin susah apa mboten? Tak bentuk sisan. Tapi tambah munggah, tambah munggah. Ini ku tambah ake angin nih. Nek tambah gak uji masuk angin. Gak pake waras nih. Kita kata kadang enten nih ku. Matur ya ini. Bagaimana bapak-bapak menteri? Kalau di kadang-kadang. Alhamdulillah ya ini. Nopo. Saya telah ditelepon oleh beliau. Oh, anggita. Diangkat sebagai anu. Anggita, ini dan saya mohon doa restu sama yai, saya mau ngadakan selamatan. Kulawar, ojo kon syukuri. Itu gak disyukuri. Sama mau ngadakan apa? Ya mau selamatan ya ibu. Selamatan, itu maksudnya itu bukan syukur itu. Selamat nyawamu. Sudah. Artinya ini ku nopo tinimbang gunani luwe akeh luwe perlindungan ini yang Gusti Allah yang dalam Allah yang membantu gas itu supaya didampingi Gusti Allah akhirnya nopo dituntun dinim Gusti Allah supaya gak lali cengki ilini amanate ya kira-kira uang ku meele amanat. Kira-kira akeh susah napa mboten? Alah, enteng-entengan mawon. Saman kula wei montor. Iki lho montor iku nggun, tapi tak jaluk lho ya. Montor iki ojo pisang-pisang kon nenggo sing enggak-enggak. Kudu kon nggo Jumatan, kudu kon nggo pengajian. Sak liyane iku aku gak oleh. Kira-kira saman gelem napa mboten? Boten mawon yai, tak mawon. Lah iki lho, iku amanah. Pengen apa kira-kira? Pengen susah apa boten? Tapi nek susah sampean njaluk mergo sing disusahi atine dhek, nek sumpek ojo. Mergo susah niku weruh sakti. Apa aku kok susah? Oh mergo iki. Ya apa ngatasi? Niku susah. Lah nek sumpek niku mboten ro napa-napane. Duwe nyekel dhuwit lemer. Nggih ta? Niki gak duwe dhuwit iso ngunjo barang wis pedang motor umah. Nggih ta? Niku ya jangan sumpek karo su. Lho niku lho maksude niku napa? Waktu seneng-seneng iku lah cepet-cepet eling dateng Gusti Allah. Tun? Tanya lo kong besen. Ya mosok deh nari numpah atuh sana. Ben? Tanya lo kong besen. Ben? Kita. Walah ya Allah, kek repot yurit. Kula tak matur Kanjeng Nabi. Ana apa? Wis pokok Kanjeng Nabi besok wonten ing dinten kiamat. Kula niku kepingin dikumpulaken kaliyan Gusti Allah wonten ing sak lebetipun nur saking Gusti Allah. Ya, saman kepingin padan apa mboten? Nen? Kepingin apa mboten? Padan dunia akhirat napa dunia tok? Saestu? Ojo maneh nok dunia sampai besok nok akhirat sampai besok nok dino kiamat kepingin dikumpul no ana ing panggonan sing padan kumpul karo wong sing padan. Kepingin apa mboten? Dijawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ojo zalim, ojo ngani ngoyo nang awakmu dhewe, tur ojo zalim karo wong liya. Pinter yak nopo mawon, alimo yak nopo mawon. Nek uang iku zalim karo wong, peteng rupane nopo. Ojo ngane tok akhirat teng dunya mawon. Mboten ketok jumbare. Enten sih, ingkang nglametaken penyakit zalim. Besok akhirat, mboten enten. Ngantos Gusti Allah mawon cul tangan. Gini apa mboten? Mboten tanggung jawab Gusti Allah kon biyen zalim karo sapa karo wong. Ono itu urusanku. Gini apa mboten? Lah uangnya dhewe napa nyepuro? Mboten bakal nyepuro kangelan, napa malah teng akhirat. Tepak butuh-butuh. Gini apa mboten? Ndak. Tempu ono. Cungkan tempuin tek ganjaranmu elek supek kita mangkane tiang-tiang toreto itu kagungan pemanggil orang yang kelak pada saat diambil nyawanya oleh Allah dengan sukul khotimah. Nek uripe mau sok ganggu dolim karungan. Ya macam-macam mati sukul khotimah ini kena alhamdulillah mungkin-mungkin pinaringan suhu. Punya apa kira-kira? Angin apa mungkin? Ah, terus angin terakhir dari pun Rasulullah. Jawab tidak ceng. Dipakai pun tiang dusun kalau pun ngeten mawon ya Allah pun boten sanggup kula sedayane. Wis pokoke pokok Kanjeng Nabi dusun di Gusti Allah niku wis sak niki ngantos besok dinten kiamat welas kali kula. Enak napa mboten? Ayo ngomongnya. Mancane kula kali sampean sak niki niku. Ojo kakean dungo. Nggih ta? Sak niki niku zaman kuwale. Kenapa mboten? Sing sae dados awon, sing awon dados sae, sing napa? Sing asu dadi parek, sing parek dadi ae. Iki zaman kuwale, ojo maneh nglakoni elek, nglakoni apik salah paham sak niki. Kenapa mboten? Akhirnya urusan apa sama? Tambah urusan diurus, digenak-genak, no. Tambah jowo. Gak tak? Sing utangi luwe isin pinindang sing utang. Liwat apa saat ini? Cuma liwat si cipto. Liwat yakno. Fokus di Allah ini welas kali puluh kali sampai sana. Ya Allah Ta'ala ini kulas, urusan apa mawon pun, uang bila saat keniku, siapa-apa wis. Enak apa mbetin? Nah tadi sampean leteng kiai-kiai sampean, sampean jaluk dungo siji mawon. Napa? Dungo siji mawon. Dungo wel, was, itu dungo pelet. Dungo wel, welas. Kepingin apa mboten sampean iku diwelasi Gusti Allah. Dan kepingin apa mboten kula kali sampean diwelasi kalayan tiang. Yo sing wel las. Saket welas napa dereng? Dan saket welas napa dereng? Kok boten saged niku lho napa sampean sik nganggep amrat boten amrat welas niku nggih ta saben ketok wong ayo didungakno sing ati ketok napa mawon ketok wong dodol jagung sungun-sungun dodol kacang sampean ngrentek nang ati ya Allah. Tua-tua ini kok jodolan ya, gak dia anak putu. Mungkin-mungkin yang payu ya Allah. Abot apa mbetul? Kan? Abot? Wah, masih uang nemen, bro. Bungetan lo, ayo. Asini sahur manuk, dinyak no teng Gusti Allah. Loh, ini ku dong, yang paling penting ini ku nopo. Dungu lo solas. Ilhamu maufil arudi yarhamukum maufis sama gawe Kanjeng Nabi mek kon welas karo wong nok dunya sapa wae sing ana ing alam malaikat para malaikat kabeh padha melasi dunya no welas yang Gusti Allah ayo sing welas pengge jadi cara ringkes ngopo ayo kulo kare sampean niku napa cuma siji mawon kepingin napa-napa ngadepi urip niku dados lancar dados gampang dados hasil liwat napa liwat siji mawon pinaringan jembar ati ini oleh jembar ati ini liwat napa duwe rasa welas. Kok duwe rasa welas mergo duwe ati sing mantep supaya awake diwelasi dening Gusti Allah. Dibuktekno liwat nopo gampang sahur manuk atine bungakno jembar dateng sinten mah. Wong bungakno jalan-jalan niku. Kita nek cara wong Jawa niku nopo atine gak tega. Kategori. Bun, mungkin-mungkin kalau kali panjenengan nopo pinaringan mana ingkang ingkang jembar nopo malih ngadepi zaman kaya ngeten niki nggih ta sing tenang sing tentrem nggih ta perkara usaha ayo usaha tapi ojo sombong ojo banggakno akali pinteri ilmu ni ibadahe kabeh mau dibalekno dhateng Gusti Allah. Gusti Allah mugi-mugi kemawon pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken ya. Sidang umum niku kapan? Kok omong-omongan. Sidang umum niku kapan niku? Setunggal Maret niku ngeleresi kempal-kempal pengawasan minggu kedua napa mboten? Dan? Tapi mungkin kalau resam itu rei lho nggih. Mungkin darmi SU mboten sekecok. Niki ngeten nggih para ikhwan. Jarak ngeten minggu kedua pengaosan itu meleresi tanggal 8 Maret. Ing mongko sidang umum niku mulai tanggal setunggal ngantos tanggal 11. Terus pun dimiki. Pre asik. Yes, ya. Terus pre di pun tak niki nomor kali. Riyoyo haji niku dinten napa? Tanggal piro ya? Mestine niku mungkin ngeleresi napa pengaosan minggu kedua mark-marki. Gene apa mboten? Prima. Lalu ni tu senang kulah ni tu. Kita, pengeja just insya Allah, yeah. Pengawasan malih ni tu, tahu logika, fakta dan pun Rio Yohat, lajeng, yeah. Insya Allah. Penyuwunan pun konco-konco niku kalau niku dipun suwun bika masalah pun katus pundi kula kali panjenengan niku dados kaulanipun Allah ingkang dipun cintai diri Gusti Allah. Sejayane kala wau kedah dipun wiwiti nerangaken dhateng tiyang-tiyang ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Utawi jelasipun napa bikak dhateng masalahipun wali. Ya apa sih wong pengin dadi wali ku piye? Kepingin apa ngerti nih? Kan? Baru jadi wali. Aja ngitung tinggi. Kita. Terus ojo ngomong wali. Kalau kali sama ini ku. Kepingin dicintai Gusti Allah. Cuma sadar ini pun ngerti. Kepingin buka. Sing jeneng wali ku ya opo sih. Wali ku sopo. Lelakoni ku ya opo. ing dalem ngadepi urip iku ya apa? Terus wali ku nok endi? Apa kira-kira iso enggak tukang becak dadi wali? Kena iso kabeh ya apa? Nek anggota DPR dicintai karo Gusti Allah ya apa? Sebagai angkatan bersenjata dicintai karo Gusti Allah ya apa? Sebagai pemimpin dicintai karo Gusti Allah iki kudu dicilok kabeh. Kita mergo wali niku mboten monopoli wong-wong sing nok ndukur gunung ibadah teng gunung mboten teng pundi mawon enten wae enten wali. Kita semuanya itu serba mungkin menjadi kekasihnya Allah, cuma mungkin kudu diteliti alon-alon ya nopo sih. Kita ya tukang becak jadi wali amalia itu di ini senajan mau dulu becak tapi waktu becak nafas yang ini asin yang ini udah enak kepingin apa mungkin oke ya oke jadi insya Allah dipun bisa mungkin dapur bulan ha bulan apa nih bu bulan Muharram ya di Muharram jadi ini mangke prei male kalung asik bunga kulo turu terus kita anu lagi moneter ya jadi ini dampak-dampak moneter ini masya Allah sampai kiai-kiai itu sepi tahlil ini ada apa-apa ya insya Allah ya sakit kepanggil nari insya Allah pengaruhan jembar manapun poro rawo ingkang kalau mulia akan kerangteng wangteng ini jinten meleresi jinten halal di halal artos pun nopo nubun sami ikhlas pridon pun nubun nyapunten zohiron gina pembicen sak mate sak mate sak mate enak betul ketanggungan malik cuma nek bungsang gak naro perkara sepura nek udruwe utang dini dadusnya ten supas deskulo kali panjungan menikah angsalipun gadah niat ingkang sae nuwun sami ikhlas sangrido ing pundi penyuwun kala wau saged tembus dhateng ngersanipun Allah kula kali panjenengan monggo wonten ing dinten menika sami-sami nyuwunaken pangapura menggunakan rahmat pengayoman dateng ngersani pun Allah menggunakan dateng poro guru-guru dateng poro bimufat buh ugi dateng sedayani pun keluar keluarga ugi dateng sinten kemawon ingkang kagungan hak kewajiban nyangkut dateng kula lan panjenengan sedaya tunggungan kolowau ingkang kasus mekaten minongko jodalan minongko sabet minongko pelantaraan minongko wasilah wadosaken jembar kulo lantang jenengan ing dalem ngadepi urip liwat sabet nipu monggo sarung-sarung ngirin dateng sedayanipun guru-guru poro pini sepuh dateng poro keluarga sedayanipun mugi-mugi ketamping diri Gusti Allah mugi-mugi ngadosaken jembaripun margi kula lan panjenengan pikantuk nur saking ngersanipun Allah pinaringan sabar pinaringan kiat, pinaringan boten kepencut, pinaringan boten kanut, dhateng pengajak-ajakipun sinten kemawon ingkang boten diridhoi dening Gusti Allah. Cekak aosipun pinaringan selamat, ridho fiddi wat dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.